Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang 8 sampai 10 tahun menjahadi. Mana 8 sampai 10 menjahadi? Sampai 12. Sampai 15. Sampai 20 ya hadis. Sampai 25. 21 sampai 25. Malam yaqra afal yaqra. Yang belum baca. Saya belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Babun man ahalla mulabbida. Bab barang siapa yang ihlal, labbaik Allahumma labbaik. Mulabbida. Dia rambutnya dijadikan apa? Perekat. Nah, semacam perekat. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh riwayat dari Abdullah bin Umar annahu alaihi wasallam labada ra'sahu bil asal, bahwa beliau merekat kepalanya dengan madu, jadi rambutnya biar nah merekat. Nah, di sana ada nah cara yang lainnya, bahwa ma yasil bihar ra's min khatmi au ghairihi, itu untuk membersihkan rambutnya dengan cara memakai minyak ataupun yang lain, jadi merekatkan. Kenapa demikian? Ya'alla yatasa'as fil ihram, ya biar tidak kurus apa kusut. Awayaka fil kamal, atau juga akan ada situ kutu. Nah, untuk menghindari hal itu, zaman dulu ini banyak Ini kalau sekarang alhamdulillah banyak obat sehingga mudah untuk dibunuh. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Asbag wa Asbag ibn al-Faraj wa faqih Misr. Dia ahli fikihnya orang Mesir. Akhbarana Ibnu Wahab wa huwa Abdullah Abu Muhammad al-Misri, dari Mesir juga. Laula anni adratu Malikan wal-Layth ladalatu, di antara bentuk syukurnya kalau saya tidak berjumpa dengan Malik dan Layth, ini saya aku tersesat. Ini guru memberikan pengaruh yang besar, terkadang lebih besar pengaruhnya daripada orang tuanya sendiri. Terkadang sebagian orang tua hanya sebatas mengarahkan, memberikan makan, pakaian, tapi untuk pendidikan, apalagi zaman sekarang, banyak diserahkan kepada para pengajar. Karena itulah beruntung bagi manusia mendapatkan hidayah melalui para duat ila Allah, para da'i dari ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana ucapan Yusuf, Nabi Ayyub, Mitamimah, Sikhtiani, Min sa'ad al-hadath wal-ajami, Aywafiq li'alimin sunni fi awwali amri. Termasuk keberuntungan bagi orang yang baru masuk Islam dan juga orang asing yang bukan Arab mendapatkan alim dari ahli sunnah. Terkadang orang tua sudah berusaha untuk menjadikan anaknya baik, kemudian anaknya tetap dalam keadaan tidak baik. Ini sudah usaha. Yang demikian nanti pada yaumul kiamah sudah terbebaskan dari pertanggungan jawab. Coba lihat bagaimana Nabi Nuh berusaha untuk menjadikan anaknya beriman. Dan juga para a'immah terdahulu seperti Muhammad bin Saleh jazalah, sa'altu rabbi ayyarzuqani walada farazzaqani jamala. Aku mohon kepada Rabbku agar dikaruniai anak, anak saleh. Namun Allah memberikan rezeki kepada saya unta. Artinya apa? Kelakunya kayak unta. Syu'bah al-Hajjaj menyatakan, samaitu waladi sa'ada liyas'ad fama sa'ida wala aflaha. Aku memberikan nama anakku dengan Sa'ad supaya berbahagia. Namun dia tidak berbahagia, tidak beruntung. Lihat juga bagaimana Imam Malik, banyak orang belajar kepada beliau, namun hanya sendiri bermain-main dengan burung. Dan tentunya mereka mencela. Kenapa bermain dengan burung padahal manusia belajar kepada Imam Malik? Imam Malik menyatakan, inna mimma yasruni anna hadal ilm la yuras. Termasuk menggembirakan bagi saya bahwa ilmu ini tidak bisa diwariskan. Tidak menjamin kalau anaknya ustaz akan menjadi ustaz. Kadang anaknya ustaz menjadi pencuri. Banyak, bukan satu dua orang. Kadang anaknya kiai jadi pelacur. Banyak. Karena ilmu tidak bisa diwariskan begitu saja. Butuhkan belajar sungguh-sungguh. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan pengamalan dan lain sebagainya. Lihat juga bagaimana perkataan Ikrimah tentang putranya, asadun nas fil alim ahluhu. Orang yang paling zuhud terhadap orang alim adalah keluarganya sendiri. Kadang mungkin orang datang dari seluruh pelosok dunia, Tapi anaknya sendiri atau keluarga sendiri tidak mau mencari ilmu kepada alim tersebut. Semisal dengan ini adalah ucapan Urwah bin Zubair, "Azhadun nas fil alim ahluhu." Orang yang paling zuhud, yang paling tidak butuh kepada orang alim, keluarganya sendiri. Banyak yang begitu. Tatkala seorang mendapat ilmu, dibutuhkan juga pengamalan dalam kehidupan. Orang sudah banyak hafalan, dibutuhkan juga tawadhu, dibutuhkan akhlak yang bagus. Karena kalau sudah punya ilmu kemudian bermaksiat, nanti jatuhnya semakin jatuh. Kalau orang awam mungkin minum khamr dianggap biasa. Tapi nanti kalau anaknya ustaz atau ustaz sendiri minum khamr, itu mungkin menyebar seluruh dunia. Kalian juga begitu, sudah lama mondok. Ya, ternyata pacaran, mungkin lihat berita akan menyebar ke sana sini. Menyebar di kalangan salafiyun. Tapi kalau orang awam yang pacaran, ya kebiasa aja. Orang tidak memperdulikan. Dari sini dibutuhkan adanya pengamalan, ilmu diamalkan. Janganlah seperti Sulaiman bin Dawud As-Sadzakuni, kan hafizan syarib al-khamr. Sulaiman bin Dawud As-Sadzakuni banyak hafalannya tapi minum khamr, sehingga Imam Bukhari menjarahnya. Nah, min atafid da'if, termasuk selemah-lemah yang paling lemah, padahal banyak hafalannya. Demikian pula Muhammad bin Hasan bin Durayd, ini juga begitu. Ada lagi seperti Hasan bin Ziyad, kana min fuqaha al-Hanafiyah, fi hali sujudihi yuqabbil sibyan, ini termasuk faqih. Tapi ketika sujud mencium anak kecil, dituduh dengan homoseksual. Lihat juga bagaimana Muhammad bin Umar al-Ju'abi, dalam syiar disebutkan tarokas sholah wad-din, enggak sholat, enggak punya agama, padahal hafiz, banyak hafalannya. Ada juga Muhammad bin Hisham bin Sa'ib al-Kalbi, huwa wa abu hafizan kadzaban rafidiyan, dua-duanya hafiz tapi pendusta, tapi rafidi, jelek apa enggak jelek, ada banyak hafalannya ternyata rafidi. Nah, di sini dibutuhkan adanya pengamalan. Udah lama mondok diterapkan, jamaahnya dijaga, baca Qur'annya juga begitu, usahakan qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salaf. Hendaknya kalian senantiasa melakukan qiyamul lail, karena itulah apa yang salaf itu lakukannya. Mereka melakukan senantiasa qiyamul lail. Lihat juga pendidikan Abdul Aziz bin Marwan kepada putranya Umar bin Abdul Aziz, tatkala dikirim belajar kepada Saleh bin Kaisan. Abdul Aziz bertanya tentang putranya. Dapatkan putranya terlambat karena menyisir rambutnya. Fa'arsala rasulan fama kallamah fahallaqa lam ra'sah. Akhirnya karena terlambat bersisir, maka Abdul Aziz mengirim seorang utusan, enggak ngajak bicara langsung, digundul kepalanya. Nah, ini upayakan jangan sampai terlambat terus dalam sholat. Apalagi di ma'had sudah dibangunkan. Nah, itu demikian. Ada pendidikan yang bagus, ada ta'awun satu dengan lain. Ada sebagian santri ketika liburan orang tuanya ngeluh kepada kami, Ustaz, anak saya ini betul-betul sulit dibangunkan. Bahkan nanti subuh tidak bangun sampai tidak sholat. Itu betul hafal Quran. Hafal Quran tidak sholat. Ini untuk apa hafal? Iya benda. Wal alim bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli umbadil wasan. Orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Lebih duluan. Dibutuhkan salatnya dilakukan. Inna salata tanha al fahsya'i wal munkar. Ini salat membentengi seorang dari perbuatan keji dan munkar. Salatnya betul-betul dengan sungguh-sungguh akan terbentengi dirinya perbuatan keji dan munkar. An Yunus. Yunus bin Yazid al-Aili Abu Yazid al-Madani. Wa huwa min asbatin nas fi man Az-Zuhri. Sebutkan asbatun nas fi Az-Zuhri. Alaih Hasan. Berkali-kali sebutkan ini. Umar. Malik. Ma'amar. Muqail. Yunus. Su'aim. Ibn Uyainah. Nam asbatun nas fi Az-Zuhri. Ini termasuk di sini. Ani bin Syihab. Berkali-kali bin Syihab. Coba siapa namanya? Abdul Rahman. Siapa? Abdul Rahman Muslim. Muhammad bin Muslim Abu Man. Abu Abdullah, saya menyebutkan Abu Bakar. Taib. Wahwa asbatun nas fi Salim. Man yadkur asbatun nas fi Salim? Siapa menyebutkan? Az-Zuhri di sini ada. Az-Zuhri wa idan Abu Bakar bin Salim. Ini asbatun nas fi Salim. Kalian mengetahui ucapan Salim adalah ucapan Az-Zuhri banyak sekali. Minallah risalah. Rasul al-balag. Wa'ain taslim. Risalah dari Allah. Rasul hanya menyampaikan. Kita berserah diri. Al-Habwah hitwan al-Arab. Habwah adalah sandarannya orang Arab. Amaim tijan al-Arab, imamah, mahkotanya orang Arab. La yuhibbul hadith illa rijaluhum, wa la yubghiduhum illa mukhannasuhum. La yubghiduhan illa mukhannasuhum. Tidak mencintai ilmu hadith kecuali yang benar-benar laki-laki. Tidak membencinya kecuali orang yang benci. Masuk di mana kita? Senang hadith, senang menghafalkan hadith, atau membenci hadis? Kalau membenci berarti masuk di mana? Banyak orang benci. Nah, punya kumis masa dikatakan benci. Oleh itulah jangan mau. Kalau jangan mau usahakan hafal hadis. Man istadalla bi sunnah aflaj. Siapa mengucapkan? Siapa menyebutkan? Ibn Abdul Bar. Man hadal hadis qawiyat hujjatuh. Siapa yang hafal hadis akan kuat hujjahnya. Siapa menyebutkan? Syafi'i. Coba lihat para imam terdahulu. Kuat hafalannya Al-Quran, Sunnah. Dari situ akan kuat hujjahnya. Jangan seperti orang awam. Pidato hanya ngomong aja. Mungkin dalam satu pertemuan satu dalil. Itu pun kadang dalilnya lemah lagi. Kalau hanya ngomong, tukang jamu pinter ya enggak? Tukang jamu yang jualan jamu pinter. Atau mereka para pelawak. Atau orang-orang yang duduk di HAM, hak asasi manusia, lebih pinter daripada kita. Orator pandai mengolah kata-kata. Akan tapi yang disebutkan Imam Malik, man alam bil kitab sunnah fa huwa aula bil kalam, yang paling berilmu tentang kitab sunnah maka dia yang pantas untuk berbicara. Dikarenakan ma'rifatuddin al-islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil. Usahakan semua berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah. Di sini dibutuhkan kesungguhan. Bahkan ketahuilah orang yang hafal Quran dan Sunnah itu lebih berat daripada mungkin yang kerja di ladang, kerja di sawah. Kalau orang kerja di ladang atau di sawah, pergi pagi hari, bawa pacul, nyangkul, setelah itu makan enak. Nah, malam hari tidur pulas. Menghafal Al-Quran, menghafal Sunnah tidak begitu. Dibutuhkan nanti meraja'ah. Izdad ilman, izdad waja'ah. Semakin tambah ilmu, semakin berat. Nah, begitulah orang yang hafal Quran, Sunnah. Semakin berat, semakin banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. An Salim, sebutkan kemarin, ayyuhuma a'lam, Salim am Qasim bin Muhammad bin Bakar. Ayat Rahman, Qasim, Qasim bin Muhammad bin Bakar, a'lam Salim. Ma'ana Nafi' yakul, ra'aitu Abdullah bin Umar yuqabbil Salima, waqutu Syekh yuqabbil Syekha. Aku melihat Abdullah bin Umar mencium Salim. Aku katakan seorang syekh mencium syekh. Dua-duanya menjadi guru besar, menjadi orang berilmu. Anabihi wa Abdullah bin Umar, kalian mengetahui dia termasuk ranking kedua dari yang banyak diriwayatkan. Wal mukthiruna fi riwayat al-athar. Hanna teruskan. Ada semangat ini gimana? Wal muthiruna fi hadzal athar inda Abdul Barak Abu Hurairah ya Ali bin Umar, teruskan. Teruskan rezeki. Siapa berikutnya? Ibnu Umar wa Anasun wal Habru wal Khudri kal Khudri. Siapa lagi? Wa Jabir wa Zawjah Nabi. Naam, wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Rahal Jalil Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabir wa Zawjah Nabi. Jabir di sini Jabir bin Abdullah, bukan Jabir bin Samurah. Wal Habr Abdullah bin Abbas kal Khudri, Abu Sa'id al Khudri. Nah, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar nomor 2 di situ. Qala sami'tu Rasulullah SAW yuhillu mulabbida. Aku mendengar Rasulullah SAW memandangkan nam ihlal, labbaik Allahumma labbaik, mulabbida, dalam keadaan rambut beliau sudah apa? Ja'ala fi syai'an nawassamu. Beliau menjadikan di rambutnya itu suatu perekat. Sebutkan tadi dari riwayat dari Abdullah bin Umar, labbada ra'sahu bil 'asal. Merekat nah kepalanya, di rambutnya maksudnya dengan madu. Ini kalau sekarang pakai brisk. Nah, bisa-bisa merekat. Dan juga minyak yang lain banyak. Kita sebutkan kemarin juga bahwa memakai minyak boleh apa tidak boleh ketika seorang yang melakukan ibadah haji, tidak melakukan ibadah haji. Entah itu boleh mutlak, sebelum ihram. Kalau setelahnya boleh juga Hah, ayo Umar, bagaimana? Boleh? Tidak? Boleh tidak? Enggak? Ayo Karnain. Enggak boleh. Ayo sebutkan ya, Abdul Wahab. Memakai minyak boleh apa enggak? Boleh. Mutlak. Eh Aziz, mana Abdul Aziz? Entah. Boleh sebelum ihram. Kalau setelahnya? Tidak boleh. Setelahnya tidak boleh. Ada yang merinci lagi? Entah Muiz. Setelah melihat jumlah Aqabah, setelah mencukur rambutnya, dibolehkan. Ada tambahan di situ. Lalu belum selesai ya enggak? Belum tawaf wada, tawaf perpisahan. Dia rincian kalau sebelum ihram boleh. Setelah ihram sudah mulai niat yang secara di mikot, menghadapkan wajahnya ke kiblat. Setelah itu melakukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, memakai pakaian ihram. Tidak boleh, terus menerus tidak boleh sampai nanti selesai melempar jumrah dan juga selesai dari mencukur rambutnya, boleh lagi untuk memakai minyak wangi walaupun sebelum berputar keliling Ka'bah. Nah, tawaf keliling Ka'bah perpisahan. Nandang, coba siapa yang hafal hadis ini? Hah? Satu menit sudah hafal ya? Asbuk Ibn Wahab, Yunus, Zuhri, Salim, Ibn Umar. Hah, siapa yang hafal? Abdul Wahab. Ilmu mulabbida. Siapa yang hafal lagi? Ya Abdullah. Ya enggak, tidak ada udzur. Besok hafal semua. Satu baris. Enggak satu menit sudah hafal. Asbab Ibn Wahab, Yunus, Ibn Shihab, Salim, Abihi. Selesai ya. Anda Muhammad, hafalkan coba. Melabita Taib ha. Anda Salim dulu. Mulab bida. Nah, Taib. Nah, siapa yang hafal lagi? Ayo Ibrahim. Udah hafal ya enggak? Banyak. Terbiasa menghafal itu baru sekilas dilihat langsung hafal. Tapi kalau pemalas enggak hafal-hafal. Nah, ini butuhkan latihan di situ. Dulu pernah kita di awal-awal menghafal 6 baris. Itu aja persiapan setengah jam. Nah, dulu di awal-awal belajar 3 jam dulu. Lama kelamaan ada 5 menit udah hafal. Karena latihan. Nah, sering latihan otak, betul latihan. Kalau tidak pernah menghafal otaknya dimanja, ya begitu, tidak bisa-bisa. saya sudah keluarga Ustaz, tidak bisa begitu. Kurang semangat. Para sahabat itu rata-rata belajarnya sudah tua. Rata-rata. Mereka tidak terhalangi hal itu. Membutuhkan semangat yang tinggi, himmah aliyah. Seharusnya semakin tua, semakin rajin, ya tidak? Sebagaimana Ibnul Jauzi dan juga yang lainnya para a'immah ketika sudah 80 tahun, semakin semangat ibadahnya, semakin banyak baca Qur'annya, nah, semakin juga menghafal hadis. Ibnul Jauzi ketika 80 tahun baru belajar qiraat. Kenapa semakin semangat? Karena jatahnya sudah mulai habis. Ini umurnya di sini, sudah sampai sini misalnya. Nah, lagi sudah masuk kuburan. Jadi harus semangat mengumpulkan banyak kebaikan, bukan sebaliknya. Di masa muda semangat, sudah mau mati pemalas. Nah, ini tidak diberikan taufik. Idza arallahu bi 'abdihi khairan istamalah. Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya, bagaimana istamalah? Qala ya Rasulullah, kaifa yastamilhu? Qala yuwaffiqu li 'amal khair qabla mautihi. Bagaimana yang mempergunakannya? Rasulullah mengatakan, Allah berikan taufik kepada orang tersebut sebelum meninggal, diberikan taufik untuk berbuat kebaikan. Innamal a'mal min al-khawatim, sesungguhnya amal sesuai dengan penutupnya. Itulah semakin tua, jadi harus semangat, semangat beribadah kepada Allah. Ketika Rasulullah ditanya, ayun nas khair, qala man tala umruhu hasuna amaluhu, wa ayun nas syar, qala man tala umruhu wasa'a amaluhu. Manusia mana yang terbaik? Rasulullah mengatakan yang panjang umurnya baik amalannya. Jadi semakin hari semakin banyak kebaikan, semakin menumpuk kebaikan. Manusia mana yang jelek? Rasulullah menyatakan yang panjang umurnya jelek amalannya. Semakin hari semakin banyak dosa. Ini nasihat bukan ada tendensi yang lainnya untuk kebaikan bersama. Kalau orang sakit hati mentang-mentang sudah hafal sombong, nah, begitu. Orang sakit hati begitu. Apakah kita harus membaca ta'awudz dalam membaca Al-Fatihah? Ada khilaf dari para ulama. Sebagian menyatakan membaca liqaulillahi ta'ala fa idza qara'tal qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau baca Quran maka bacalah isti'adzah. Fasta'in billahi minasyaitonir rajim, lindungi kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ada lagi cukup di awal. Di awal isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun Al-Fatihah, ya rajih itu dibaca setiap kali dalam rakaat. Dalam hadis Mubadah bin Shalih al-Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra' bi fatihil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca fatihil kitab. Orang yang sudah pulang dari Damat sudah sampai rumah, sebagian sudah sampai, sebagian masih keliling di markis-markis yang lain. Insyaallah nanti akan datang juga sini menjelaskan bagaimana pertempuran terakhir yang di Damat. Mungkin Ustaz Fahmi yang kesini dulu juga belajar di sini. Apa hukumnya baca Quran dengan lagu seperti Muammar? Para ulama sesuai pendapat Imam Syafi'i, lainnya membolehkan selama tidak melanggar batasan-batasan. Namun sebagian lainnya seperti Syekh Mubil, tatkala ditanya tentang qiraah Abdul Basit, beliau menyatakan termasuk takalluf berlebihan. Qiraah Abdul Basit seperti qiraahnya Muammar, termasuk guru besarnya. Abdul Basit, Abdul Samad Al-Misri sudah meninggal. Dan juga Syekh Mubil bin Hadil Wadi menyebutkan bahwa Abdul Basit dan Abdul Samad pernah adzan di Iran dengan menambah asyhadu anna aliyan waliullah. Orang-orang Syiah juga begitu, sering melakukan perlombaan dunia, lomba MTQ, berlagu demikian. Ini untuk mengelabui kaum muslimin. Coba lihat Iran melakukan perlombaan dunia, lomba MTQ. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ada orang baik. Orang yang tidak tahu bagaimana sebenarnya orang Syiah tentu akan terkelabuhi. Padahal mereka meyakini Quran yang ada ini sudah rusak. Lebih dari 2000 ayat dalam buku-buku mereka, ratusan buku mereka menyebutkan tentang rusaknya Al-Quran yang ada ini. Padahal Allah nyatakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lhafidhun. Sesungguhnya kami yang melakukan dzikir, kami yang menjaganya. Sampai ragu dari satu huruf saja itu bisa kafir. Termasuk kelompok khawarij yang dikafirkan, yang mana ini? Siapa menyebutkan? Al-Ajaridah yang menyatakan bahwa surah Yusuf adalah surah Al-Ghazalah, surah percintaan. Dalamnya ada rayuan Imran Aziz kepada Yusuf, keinginan Yusuf kepada perempuan tersebut juga. Sehingga ini yang mereka sepakat mengafirkan kelompok khawarij, yaitu Al-Ajaridah. Adapun yang lain, para ulama berselisih pendapat. Ali bin Thalib menyatakan hum ikhwanuna qad baghaw alaina, mereka itu saudara kami, akan tapi mereka melampaui batas terhadap kami. Taibillahuna.